karena kita penakut. Kita tidak berani seperti beraninya manusia paling pemberani di permukaan bumi. Di kota Mekah ada seorang ahli gulat yang ditakuti bernama Rokhlah. Dan suatu hari Nabi Muhammad lewat diledek oleh dia dan ditantang gulat. Nabi Muhammad menghindar sallallahu alaihi wasallam. Tapi menghindarnya orang yang beradab, bukan menghindarnya seorang yang penakut. Namun ini orang yakin betul bahwa Muhammad lemah dan dia bisa mempermalukan Muhammad dengan ilmu gulatnya. Diajak terus duel sampai akhirnya Nabi Muhammad tidak bisa menghindar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melayani di awal-awal dakwah itu. Dan Nabi Muhammad membanting Rokhlah. Dan dia kaget dibanting oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanda Nabi Muhammad itu kuat. Dan dia mengatakan, saya belum siap, ulang lagi, ulang. Nabi Muhammad bilang, udahlah. Ulang lagi. Dibanting lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua kali dia bilang, saya belum siap, ulang lagi. Ulang lagi, dibanting lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi, Anda itu orang kuat. Tapi orang kuat yang penyayang. Ini yang jarang dan langka untuk kita dapatkan. Orang kuat yang penyayang. Orang penyayang yang kuat. Diriwayatkan dalam perang Uhud, ketika seorang kafir ingin mendekati Nabi Muhammad bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf di kota Mekah mengancam Nabi Muhammad dengan mantan, aku akan membunuh kamu. Kata Nabi Muhammad, bahkan saya yang akan membunuh kamu. Saya yang akan nanti membunuh kamu, kata Nabi Muhammad. Dan itu terngiang-ngiang di kepalanya. Karena Muhammad tidak pernah berdusta. Akhirnya di perang Uhud, ketika Nabi Muhammad terjebak, dan dalam kondisi lemah, di titik yang lemah, dia bersemangat ingin membuktikan kata-katanya, ingin membunuh Nabi Muhammad. Salam-salam dia mendekat kepada Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, Ubay bin Khalaf itu. Nabi Muhammad SAW mengambil tombak dari sahabat, dan ketika Nabi Muhammad bersemangat mengangkatnya, sampai katanya sahabat itu terangkat ketika tombaknya diangkat oleh Nabi SAW. Lihat kuatnya Nabi kita tercinta SAW. Lalu Nabi kita menombak Ubay bin Khalaf, tapi tidak ditombak dengan pisaunya, ditombak dengan blak, tahu tombak ada pisaunya, ada apa namanya itu, yang bagian depannya untuk membunuh orang itu apa namanya, yang besinya itu loh, yang bukan kayunya, matanya ya, mata tombak. Kalau ini mata tombak, Nabi Muhammad tidak dengan mata tombak ini menombak Ubay bin Khalaf, tapi dari yang belakangnya, dari bagian belakang yang tumpul, apa namanya itu, nggak paham mana bahasanya, antum paham ya? Tidak ditombak dengan mata tombaknya, tapi yang bagian yang berlawanan arah dengan mata tombak ditombak oleh Nabi Muhammad SAW dengan tenaganya, dan dibidik pas di bawah leher, di tengah lehernya ini, di turkuanya, sehingga terjadi lecet di sini, tidak sampai berdarah, tapi lecet saja, tapi hentakan yang luar biasa dari seorang yang bertenaga. Akhirnya dia terjatuh, terjungkal, dan kembali kepada kaumnya sambil suaranya udah enggak benar. Dan dia mengatakan, saya dibunuh Muhammad. Kawan-kawannya mengatakan, mana kamu dibunuh Muhammad, innama hiya khadash, ini hanya lecet saja di leher kamu. Akan tapi di sininya sudah hancur, ditombak oleh Nabi SAW, dan akhirnya dia tewas. Dan itu satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi kita tercinta dengan tangannya sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya yang dibunuh oleh Nabi Muhammad, enggak ada Nabi Muhammad bunuh yang lain. Ubay bin Khalaf. Ketika terjadi perang Hunain, Nabi Muhammad dan pasukannya diserang dari arah yang tidak disangka-sangka, diserang dari atas dengan bebatuan, dengan panah, dengan akhirnya para sahabat berlarian ke belakang mencari posisi aman. Ketika para sahabat berlarian ke belakang, Nabi maju ke depan. Nabi Anda maju ke depan. seraya berkata, ana nabiyun la kadzib, saya nabi dan bukan orang yang berdusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya anaknya Abdul Muttalib. Di saat orang berlarian, yang berlarian itu manusia-manusia super dalam keberanian, yang telah menaklukkan banyak pasukan-pasukan hebat. Namun di saat diserang secara mendadak tanpa diprediksi, mereka datang rasa takut dan lari ke belakang. Ketika mereka lari ke belakang, Nabi Muhammad maju ke depan. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Jadi tidak ada suri tauladan untuk manusia selain Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga yang bukan sombong. Bangganya kita menisbatkan diri kepada orang yang sempurna. Manusia yang paling sempurna. Jadi, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Dan Anda tidak akan pernah menyesal. Anda tidak akan pernah keliru kalau yang Anda jadikan kiblat Anda terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pelajaran tauhid, silakan buka surat Fatir ayat yang ke-7. Allah berfirman, ketemu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya orang-orang yang kafir, untuk mereka azab yang sangat pedih. Orang-orang yang kafir, untuk mereka adalah azab yang sangat pedih. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini kursi turun terus. Ada apa ini dengan kursi? Ana terlalu berat apa sekarang gimana? Atau kursinya udah? Hah? Kursinya yang udah monopos. Capek dari tadi turun terus. Sabtu besok kalau enggak ditukar karena enggak mau ngaji nih. Ancaman orang yang sayang. Alladzina kafaru lahum 'adzabun syadid. Orang-orang yang kafir, untuk mereka azab yang pedih. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Baik. Kita minta lagi pendapat antum, apa yang antum terbayang oleh antum ketika membaca ayat ini? Silakan. Apa yang antum pahami dari ayat ini? Mana pemberani? Silakan. Hah? Apa yang antum bisa pahami dari ayat ini? Ya. Di belakang. Antum yang berdiri, silakan. Kasih sayang dan rahmat Allah kepada orang yang beriman. Kemudian azab pedih untuk orang-orang yang kafir. Nah, minta tunjuk tangan di belakang tadi, fadhal. Nah, anta yang pakai kopiah hitam. Apa yang antum pahami dari ayat? Bagi orang kafir azab yang pedih. Naam. Gimana? Ana enggak terdengar baik. Gimana? Orang yang menyekutukan Allah, azab yang pedih untuk mereka. Kemudian adapun orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, ada yang kurang beramal? Ada yang kurang beramal salehnya antum tidak sebut? Ya, dan dia beramal saleh, dia akan mendapatkan ampunan Allah dan ganjaran yang besar. Ada yang lain? Hanya ada dua golongan. Terus? Apa? Orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bertauhid. Ada jawaban lain? Nah. Orang kafir masuk neraka, orang yang beriman masuk surga. Ada yang lain? Sama dengan yang tadi berarti. Orang yang berbuat syirik, untuk mereka adab yang pedih, dan orang yang bertauhid lalu beramal saleh, maka untuknya ampunan dan ganjaran yang besar. Naam. Barakallahu fiik. Ya, jawabannya sudah ada dan sudah benar. Orang-orang yang kafir, untuk mereka adab yang pedih. Siapa orang kafir? Orang yang berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik. Mereka kafir kepada Allah, mereka menyekutukan Allah, mereka minta kepada selain Allah, mereka tidak bertauhid, tauhidnya tidak ada. Untuk mereka adab yang pedih. Jangan anggap orang kafir itu hanya orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam itu musyrik, kafir. Dan orang Islam juga bisa melakukan perbuatan syirik, dan dia juga terancam dengan ayat ini. Intinya kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena itu dosa paling besar, sehingga dengan ancaman paling besar dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maksudnya yang tidak syirik. Karena sehebat apapun dia beramal saleh, kalau bercampur dengan syirik, dia tidak masuk dalam ayat ini. Orang beriman, beramal saleh dari orang-orang yang bertauhid. Nah, untuk mereka ampunan dari Allah. Maka tauhid jaminannya adalah keampunan, ampunan, pengampunan dari Allah. Tauhid bersama iman dan amal saleh. Beriman, dan iman yang paling hebat adalah iman kepada Allah, itu tauhid. Kemudian dia beramal saleh setelah dia beriman kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Naam. Berarti bertambah mahir antum dalam pelajaran tauhid. Kalau jawabannya sudah seperti itu. Dari yang tadi menjawab dengan jawaban yang benar, sekaligus pelajaran bagi yang lain. Ya, ini ujian kedua dan semakin banyak yang lulus. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan berikutnya semakin mahir kita membaca firman-firman Allah dan menempatkan tauhid dan syirik. Masuk kita kepada kitab At-Tauhid. Berkata pengarang kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahimah jami'a ulama'il ummah wa lahuma fi hadithi itban. Dan riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih dari Bukhari Muslim untuk mereka berdua, maksudnya Bukhari dan Muslim, hadis dari Bukhari dan Muslim fi hadis Itsban, pada hadis Itsban sahabat Nabi radhiyallahu anhu arda Itsban bin Malik, sahabat Nabi yang mulia, Ansari, beliau orang Ansar, ia dan ayahnya adalah sahabat radhiyallahu anhuma. Itsban bin Malik radhiyallahu anhuma. Dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Fa inna Allah harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka Man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, dengannya dia mencari, dengan demikian itu dia mencari wajah Allah. Dengan itu dia mencari, mengharapkan wajah Allah. Ini dia hadis dalil yang dibawakan di dalam bab ini. Babnya bab apa? Keistimewaan tauhid, bahwa tauhid mengampunkan dosa. Ya, bab kita sekarang masih di bab yang sama, bab yang sebelumnya. Sudah dua pertemuan. Ini pertemuan yang ketiga dalam bab yang sama. Bab bahwa tauhid memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu tauhid bisa, dengan tauhid kita mendapatkan pengampunan dosa. Tanpa tauhid dosa tidak akan diampuni. Dibawakan dalil-dalil. Ini dalil yang berikutnya, yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, riwayat daripada Itsban bin Malik dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa inna, Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'ala an-nar, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapapun, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, dia mengharapkan dengan demikian itu, dengan ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan, dia mengharapkan wajah Allah. Baik. Di sini nampak keutamaan tauhid yang ada pada lafaz la ilaha illallah. Yang keutamaannya adalah sudah jelas di sini, di dalam hadis ini, keutamaannya Allah haramkan darinya neraka. Allah haramkan untuknya neraka. Neraka haram untuk orang itu. Berarti orang yang bertauhid la ilaha illallah, yang benar-benar bertauhid la ilaha illallah, haram ke neraka. Sementara tempat hanya ada dua. Kalau tidak neraka, surga. Berarti orang ini kalau diharamkan ke surga, kalau diharamkan ke neraka artinya surga. Dan kita tahu bahwa orang tidak akan masuk surga kecuali dapat ampunan. Sudah kita pelajari sebelumnya, tak akan orang ke surga kalau tidak dapat pengampunan. Dari sinilah hadis ini menjadi memiliki kaitan dengan tema. Orang yang diharamkan ke neraka artinya masuk surga, dan orang masuk surga dapat ampunan sebelum dia masuk ke surga. Maka tauhid membuat dia mendapatkan ampunan dari Allah, membuat dia haram ke neraka Allah, dan membuat dia berhak untuk dirahmati oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat keutamaan tauhid. Lihat keutamaan tauhid. Tauhid membawa Anda kepada cita-cita Anda tertinggi. Tauhid membawa Anda, wahai muslim, wahai muslimah, kepada cita-cita Anda tertinggi. Cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah bukanlah menjadi presiden, tapi cita-cita mereka tertinggi adalah kakinya masuk ke dalam surga dan tidak masuk ke neraka sama sekali. Itu cita-cita kita tertinggi, dan hendaklah kita jadikan itu cita-cita kita yang tertinggi. Tak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Soal kepemimpinan, ya akhi, Fir'aun tak bisa dikalahkan soal kepemimpinan. Dia benar-benar menjadi pemimpin yang terhebat di zamannya. Sampai-sampai semuanya harus patuh kepadanya. Jadi Fir'aun itu benar-benar menjadikan penduduk Mesir harus sami'na wa ta'na kepada dia. Dan itu berhasil dilakukan oleh Fir'aun. Kepemimpinan dunia di zaman itu Fir'aun yang pegang. Saking patuhnya rakyat Mesir harus menganggap Fir'aun Tuhan. Bayangkan. Dan itu dilakukan oleh rakyat Mesir. Mereka menganggap Fir'aun itu adalah Tuhan yang harus dipertuhankan. Nah, akan tetapi dia adalah orang yang rugi karena dia tidak masuk ke dalam surga. Manusia terkaya bernama Qarun enggak bisa dikalahkan kekayaannya. Antum menggali, menggali, menggali lahan di Belilas, dapat harta, harta Qarun itu yang antum dapatkan ini. Saking kayanya dia di Belilas ada hartanya. Di Papua ada hartanya. Harta kah? Qarun. Tapi enggak ada artinya kekayaan itu. Kalau akhirnya kakinya, akhirnya melangkahnya kemana? Ke neraka bukan ke surga. Tapi lihat Bilal yang diadab, dianiaya, dicambuk, dihukum, diletakkan batu besar di perutnya, dijemur di panasnya Mekah, tak diberi minum, tak diberi makan, ke surga. Maka cita-cita kita tertinggi adalah surga Allah. Jangan jadikan cita-cita tertinggi kita itu terkaitnya di dunia, nempelnya ke dunia gitu. Cita-cita dunia itu cita-cita apa ya? Ya dapat alhamdulillah, enggak apa-apa gitu. Gitu aja. Untuk mau apa di dunia ini? Mau rumah mewah? Ya dapat alhamdulillah, enggak apa-apa. Gitu-gitu aja. Mau istri yang cantik, ya kalau dapat gak apa-apa. Jelek pun ya alhamdulillah juga gitu. Gitu-gitu aja kalau dunia itu. Jangan jadikan fokus. Cantolkan cita-cita itu dari akhirat. Dan tanamkan ini kepada anak-anak kita. Karena kita dari kecil kurang penanaman cita-cita. Cita-cita ke surga, kurang sekali. Coba bayangkan antum ketika SD. Balik antum ketika SMP. Atau ketika SMA, cita-cita antum mau jadi apa di situ? Di usia-usia seperti itu. Udah pada senyum-senyum. Ada yang berusia cita-cita jadi presiden. Presiden lurah aja enggak jadi. Ya. Ada yang cita-citanya jadi menteri, ya. Jangankan menteri, mantari pun enggak. Ada cita-cita jadi artis. Ada yang cita-citanya jadi apa? Dokter. Nah, mungkin dokter banyak yang kecapaian mungkin. Tapi semua itu kecil dan kerdil. Enggak ada. Cita-cita kita tertinggi adalah surga. Surga itu adalah dua, ke surga dan tidak ke neraka. Itu cita-citanya. Jangan surga saja. Karena ada orang yang masuk surga tapi singgah dulu ke neraka. Yang dicita-citakan itu surga tanpa neraka. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, coba lihat, dijauhkan dari neraka, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi dua, cita-cita itu dua, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kalau itu yang didapatkan, فَقَدْ فَازَ, sungguh dia adalah orang yang telah beruntung. Sungguh dia adalah orang yang telah jaya. Sungguh dia adalah orang yang telah sukses. Jadi kesuksesan hakiki adalah Anda ke surga tanpa ke neraka. Dan untuk mencapai kesuksesan tertinggi itu, dan untuk mencapai cita-cita tertinggi itu, tauhid. Tauhid. Anda harus bertauhid. Dan Anda tidak boleh terjerumus ke dalam syirik. Karena untuk menghindar dari neraka, harus menghindar dari syirik. Kalau orang syirik, dia tidak akan terhindar dari neraka Allah. Neraka bahkan untuk selama-lamanya. Maka lihat bagaimana keutamaan tauhid. Dan apakah ilmu yang seperti ini disepelekan orang? Apakah ilmu yang seperti ini diremehkan orang? sungguh yang meremehkan ilmu tauhid, tidak mengerti apa itu tauhid, tidak mengerti agamanya, tidak mengerti bahwa tauhidlah yang membawa dia kepada cita-citanya. Dengan izin Allah, طيب. Kembali kita kepada hadis. Fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah haramkan terhadap neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan dengannya wajah Allah. Hadis ini sering difahami orang terlalu singkat, sehingga syaitan dengan mudah masuk. Apa itu terlalu singkat? Yang membuat syaitan mudah masuk, yaitu dia menganggap hadis ini maknanya hanya sekedar mengucapkan. Kalau sudah mengucapkan, berarti sudah berhak haram dari neraka. Hati-hati. Ini pemahaman awamul muslimin. Ini pemahaman kaum muslimin secara kaum muslimin banyak dan mereka adalah awamul muslimin. Awamnya kaum muslimin. Mereka mengira hadis ini hanya sekedar mengucapkan. Kalau sudah diucapkan, sudah jaminan haram dari neraka dan sudah jaminan masuk ke dalam surga. Sudah, saya sudah ucapkan. Berarti saya sudah haram dari neraka. Padahal sepakat seluruh para ulama bahwa tidak sekedar mengucapkan saja. Karena hadis dengan hadis yang lain saling kait berkait. Saling sempurna menyempurnakan. Di dalam hadis-hadis yang lain datang syarat-syaratnya. Selain mengucapkan. Bisa difahami? Dan agama Islam tidak diambil dari satu hadis dan selesai. Makna dalam agama Islam, fikih dalam agama Islam, ilmu dalam agama Islam tidak diambil dari satu hadis. Udah, saya sudah punya hadisnya, yang lain udah nggak perlu, saya tidak butuh lagi, saya tidak perlukan lagi. Bukan begitu. Dikumpulkan semua yang berhubungan dengan masalah ini, dibaca dan kemudian diambil makna yang terkandung dari seluruh riwayat-riwayat yang ada. Sehingga seluruh para ulama sepakat tidak cukup dengan hanya sekedar mengucapkan. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa mayoritas umat Islam terjebak dalam pemahaman dangkal, bahwa sekedar mengucapkan saja sudah membuat dia haram dari neraka, sudah membuat dia pasti ke surga. Akhirnya maksiat santai, karena saya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga ibadah malas. Karena saya sudah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang lebih parah lagi, dia sudah sangat yakin pasti ke surga. Kalau orang sudah sangat yakin ke surga, lalainya luar biasa. Sudah sangat-sangat yakin gak akan ke neraka. Kalau orang sudah sangat-sangat yakin bahwa dia tidak akan ke neraka, lalainya luar biasa dalam meninggalkan maksiat. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Dan ini fenomena yang kita lihat sekarang ini, di mana dia katakan la ilaha illallah, berbuat maksiat. Kan saya orang Islam, orang Islam pasti ke surga. Kan saya orang Islam. Orang Islam kata Nabi pasti ke surga. Bang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia ke surga. Ya akhi, sepakat para ulama tidak cukup dengan mengucapkan. Dan di dalam hadis ini ada bantahan terhadap mereka. Di dalam hadis ini ada bantahan terhadap mereka. Di dalam hadis itu sendiri, di dalam hadis yang sedang kita baca ini, ada bantahan terhadap itu. yang berhasil menemukannya sekarang ini berhasil menjawab 1 juta dari Anda. Silakan. Cari di dalam hadis ini bantahan terhadap yang tadi. Rp1.500.000 Ya, silakan. Terus. Itu terjemahannya untuk bacakan ini. Anak ingin bantahannya. Kalau itu semua anak pandai itu, Pak. Anak SD bilang pandai itu jawab sini. Silakan. Coba kita lihat seberapa dalam ilmu tauhidnya. Ya, di sini disebutkan bahwa orang yang mencoba mendayai Allah dengan ikhlas, artinya betul-betul memaknai kalimat la ilaha illallah itu dengan benar, itu hanya Allah yang diibadati, dan dia hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi dia tidak mengharapkan selain dari Allah. Jadi di sini terdapat makna bahwa mengharap wajah Allah hanya kos tauhid, tidak melakukan disyirikan. Belum kena. Belum kena. Masih ngambang-ngambang. Kalau dinilai baru 15 ribu lah. Nyerah? Silakan, berani. Tadi di awal enggak ada, enggak semangat ngangkat tangan. Kena sita 500 semangat ngangkat tangan, silakan. Enggak apa-apa itu, belum berakhir. Dan itu tidak membuat tauhid antum merusak. Silakan. Dalam hadis ini dijelaskan yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Nah. Jawaban antum membuat antum harus bayar 1.5 juta. Hadis bertentangan dengan ayat katanya. Kok bantahan? Salah jawaban antum, salah. Dan parah jawaban salahnya. Hadis ini bertentangan dengan ayat. Mana ada hadis bertentangan dengan ayat? Naam. Mau coba? Silakan. Terakhir ya. Naam. Naam, silakan. Silakan. Naam. Iya, enggak ngerti naam ya. Ya. Ya, silakan. Teraskan sedikit biar lain dengar. Masih 15 ribu atau 10 ribu lah bawahnya. Ya, habis ya. Habis. Mengharapkan wajah Allah itu pekerjaan hati. Mengharapkan wajah Allah pekerjaan hati. Benar-benar dari hati kecilnya. Dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan benar-benar masuk ke lubang hatinya yang paling dalam, dan di lubang hati yang paling dalam itu letak di mana kejujuran berada, di mana letak di mana dusta tidak ada. Di lubang hati yang paling dalam itu betul-betul ingin bertemu dengan Allah. Mengharapkan wajah Allah artinya ingin bertemu dengan Allah dan melihat langsung kepada wajah Allah. Hatinya itu penuh dengan harapan yang sangat besar itu. Bukan sekedar ikhlas. Yabtaghi wajah Allah artinya tidak semata-mata ikhlas, betul. Maknanya adalah ikhlas, tapi ada yang lebih daripada itu maknanya. Seluruh orang yang mengharapkan wajah Allah di hatinya pasti ikhlas. Jadi dia punya makna yang lebih daripada sekedar ikhlas. Betul-betul ingin bertemu dengan Allah. Ingin mengharapkan wajah Allah, mengharapkan bisa menatap langsung ke wajah Allah. Ada kesempatan untuk itu di dalam surga. Itu yang dia harapkan. Dan dia berasal dari hati kecilnya mengucapkan la ilaha illallah itu, dari hati kecilnya untuk itu yang dia inginkan. Kalau sudah hati dikuasai oleh la ilaha illallah, hati akan perintahkan seluruh anggota badan untuk ke arah itu. Karena hati rajanya anggota badan. Kalau sudah berasal dari hati ingin bertemu dengan Allah di surga dengan bertauhid kepada Allah, maka dia akan seluruh anggota tubuh akan diperintahkan oleh hati. Wahai mata, lakukan la ilaha illallah. Kerjakan yang Allah ridho saja supaya engkau bisa bertemu dengannya di surga. Tinggalkan apa yang dia murka supaya dia tidak halangi engkau untuk bertemu dengannya. Dia akan berkata kepada lisan, hati. Hati sebagai raja akan berkata kepada lisan, ucapkan yang Allah ridho wahai lisan. Tinggalkan apa yang tidak Allah ridho kalau engkau ingin nanti bertemu dengannya. Wahalumma jarra. Dan demikian juga kepada seluruh perintah yang diperintahkan dari hati kepada telinga, yang diperintahkan oleh hati kepada tangan, yang diperintahkan oleh hati kepada kaki. Ya tura. Apabila orang seperti ini, apakah mudah baginya berbuat maksiat? Tak akan. Akankah lemah semangatnya untuk beribadah? Tak akan. Maka tidak semata-mata man qala, barang siapa yang mengucapkan. Karena ucapan itu diiringi oleh hati yang penuh dengan keinginan bertemu dengan Allah. Dan orang yang ingin benar-benar bertemu dengan Allah, gak main-main. Itu cinta tertinggi. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam daurah kita sebelum ini. Cinta tertinggi. Ingin pertemuan, ingin bertemu dengan Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayatnya, diberikan Allah dua pilihan. Muhammad, engkau mau yang mana? Aku bukakan untukmu seluruh bendahara kekayaan dunia dan engkau hidup di dunia seumur dunia. Pilihan pertama. Bayangkan besarnya tawaran. Aku bukakan untukmu khazainul ard. Pundi-pundi kekayaan dunia. Bukan untuk Nabi Muhammad. Dan engkau di dunia sampai umur dunia selesai. Hidup di dunia penuh dengan kekayaan. Sampai akhirnya usia dunia ini. Di atas ridho Allah. Bukan di atas murka Allah. Beda dengan yang satu lagi. Umurnya seumur dunia. Tapi di atas. Di atas murka. Siapa namanya? Iblis. Ditawarkan kepada Nabi Muhammad seusia iblis. Tapi di atas ridho Allah. Bergelimang dengan kekayaan dunia. Dibukakan pundi-pundi kekayaan dunia. Bendahara-bendahara dunia. Gudang-gudang kekayaan dunia akan dibukakan untuk Nabi Muhammad SAW. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua. Kau pilih yang mana? Pilih yang nomor satu, tawaran pertama. Pilihan yang kedua, bertemu denganku. Dan Nabi kita memilih pertemuan dengan Allah. Nabi kita memilih nyawanya dicabut agar dipertemukan dengan zat yang paling dia cintai. Pilihlah Allah di dalam setiap gerak-gerikmu. Pilihlah Allah dalam setiap pandangan matamu, pendengaran telingamu, ucapan lisanmu, gerak langkah kaki dan tanganmu. Sehingga di akhir hayatnya Nabi berkata, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, di tempat tertinggi, di sana di tempat tertinggi. Nabi memilih akhirat daripada di dunia selama-lamanya dengan penuh dengan segala kenikmatan. Itu tanda cinta yang tulus dari hati. Maka di dalam hadis ini terdapat bantahan yang jelas terhadap pemahaman awamul muslimin bahwa cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah aman. Ada 7 syarat yang dipenuhi, harus dipenuhi agar la ilaha illallah itu sempurna. Kita sebutkan saja secara ringkas karena memang waktu yang tidak cukup dan bukan ya, karena waktu yang tidak cukup. Ada 5 syarat untuk kesempurnaan la ilaha illallah agar dia mendapatkan keutamaan la ilaha illallah itu. Syarat yang pertama, ilmu. Syarat yang kedua, yakin. Syarat yang ketiga, jujur. Syarat yang keempat, ikhlas. Syarat yang kelima, cinta. Syarat yang keenam, menerima. Syarat yang ketujuh, tunduk dan patuh. Dan masing-masing syarat butuh 1.5 jam menerangkannya. Makanya tidak kita bahas. Kalau ingin diperpanjang. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya dengan lisannya, tidak dari hati kecilnya, maka amalannya pun tidak akan mengikuti tuntutan daripada la ilaha illallah itu. Karena la ilaha illallah hanya singgah di lisannya, tidak menyentuh rulung hatinya yang paling dalam, tempat di mana segala perintah datang kepada seluruh anggota tubuh. Kata para ulama, Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena kebiasaan. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena turunan. Mujur turunannya adalah orang Islam, ayah ibunya Islam, kakek neneknya Islam. Beruntung dia hidup di turunan muslim. Dan orang yang kalau ilmunya hanya ilmu turunan, seandainya turunannya ada selain Islam, bahaya. Karena dia ilmu turunan saja. Keluarlah dari jebakan itu. Jebakan kebiasaan, jebakan turunan. Menjadilah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu. Benar-benar tahu dia apa itu la ilaha illallah. Inti agamanya, inti dakwah para nabi dan para rasul, inti daripada syariat Islam, inti daripada adanya bumi beserta isinya, inti dari ciptakannya seluruh manusia dan jin. Jadi ucapan seorang yang berilmu, bukan ucapan awam. Seorang penuntut ilmu harus keluar dari jebakan-jebakan kebiasaan orang awam. Karena dia sudah penuntut ilmu, bukan lagi orang awam. Dan orang yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah sebagai ucapan orang awam, maksiat baginya gampang. Kalau dia tetap ucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tetap banyak berbuat maksiat, lihat apa yang dikatakan oleh para ulama. Ketika dia telah banyak dosanya, berat bagi lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Coba catat itu. Berat baginya, bagi lisannya untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Padahal la ilallah itu mudah diucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil nyetir antum bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil di atas motor bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil berjalan antum bisa ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi berat bagi lisan itu mengucapkan itu. Apa yang dia ucapkan? Nilai proyek berapa? Siapa yang menang sekarang? Siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang dipecat, siapa yang di... Itu yang lisannya ringan menyebut la ilallah, entah kemana-mana dari lisannya. Itu efek dosa. Lisan kita berat mengucapkan la ilaha illallah. Berikutnya, wa qasal qalbun an qawliha, hati berat mengucapkannya. Wa karihal amala salih, dan dia enggak suka beramal saleh. Membenci amal saleh. Lihat orang beramal saleh itu aneh dia. Apalagi dianya yang akan beramal saleh, berat. Enggak suka beramal saleh. Enggak nyaman di ketika sedang beramal saleh. Beramal saleh juga. Tapi berat, enggak nyaman, enggak dicintai. Wa thaqul 'alaihi sama'ul Qur'an, berat baginya mendengarkan Al-Qur'an. Mendengarkan dan membacanya. Bosan mendengar Al-Qur'an. Tapi kalau yang lain enggak, wastabshara bi dzikri ghairillah, dan bahagia, senang, nyaman kalau yang disebut sesuatu selain Allah. Udah bicara bintang film, giliran bicara artis, giliran bicara apa yang viral hari ini, minggu ini, video apa yang viral minggu ini, tulisan apa yang viral minggu ini. Ini zaman viral, tapi viral yang banyak di atas syaitan. Nyaman kalau sudah bicara itu. Apa info terhot, apa terhit. hilang lisannya dari nyaman membicarakan Allah dan berhubungan dengan Allah. Wa tma'anna ilal batil, nyaman di atas kebatilan. Tenang, santai di atas kebatilan. Wastahlal rafath, merasa manis melakukan perbuatan fasik. Wa mukhalatati ahli al-ghaflah, senang bergaul dengan orang-orang yang lalai dari jalan Allah. Wa kariha mukhalatata ahli al-haq, enggak nyaman kalau bergaul dan berkumpul bersama orang-orang yang membawa kebenaran. Famithlu hadza idza qalaha, orang-orang yang seperti ini sifatnya disebabkan dia banyak berbuat dosa, apabila dia mengucapkan la ilaha illallah juga, qala bilisanihi, dia ucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, ma laisa fi qalbih, namun tidak sampai ke hatinya. Wa bifihi ma la yusaddiquhu amaluh, dia ucapkan la ilaha illallah dengan mulutnya, namun amalnya tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh mulutnya itu. Qala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, laisal imanu bittahalli wala bittamanni, iman itu bukanlah engkau menghayal-hayal. Bukan khayalan iman itu. Walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al a'mal, iman itu adalah apa yang tertanam, terhujam di dalam hati dan ditunjukkan kebenarannya oleh anggota badan dengan amalan. Ini dia. Ini dia la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bukan la ilaha illallah orang awam. La ilaha illallah adalah la ilaha illallah orang yang bertauhid, sebenar-benar tauhid. Sehingga orang yang benar-benar tauhid enggak akan minum pakai tangan kiri, itu enggak akan itu. Karena di hatinya sudah ingin mencari ridho Allah, dan dia tahu minum dengan tangan kiri membuat dia jauh daripada ridho Allah. Karena dilarang oleh agama. Kalau sekedar minum pakai tangan kiri, dia sudah tidak mau. Apalagi ghibah. Apalagi memfitnah. Ini dia orang yang benar-benar mengucapkan, meyakini, mengamalkan la ilaha illallah. Apalagi menonton tayangan-tayangan yang di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Tidak lagi dia, tidak mau. Ya Allah, tidak mau. Karena saya ingin bertemu denganmu di surgamu, ya Allah. Maka di dalam hadis tadi, bantahan keras terhadap orang yang punya keyakinan cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Terlalu mudah surga Allah kalau cukup dengan la ilaha illallah dengan lisan. Setelah itu bebas berbuat maksiat, setelah itu bebas untuk tidak patuh dan taat. Terlalu remeh la ilaha illallah kalau hanya untuk hal yang demikian saja fungsinya, padahal dia adalah pondasi terkokoh agama Islam. Padahal dia adalah kunci surga. Seremeh itukah kunci surga? Maka mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wa hadirat, para pemirsa dimanapun antum berada, bangkit. Bangkit daripada tauhidnya orang awam. Dan itu pun yang kita bicarakan sekarang, maksiat yang tidak menghancurkan la ilaha illallah. Karena ada maksiat yang bisa menghancurkan la ilaha illallah, seperti syirik, seperti kedukun. Maka orang yang tidak berdua dengan la ilaha illallah, kalau dia masuk dalam dosa-dosa, Maka ini yang akan terjadi. Itu pun kalau dosanya tidak menghancurkan la ilaha illallahnya. Tapi banyaknya sekarang ini sampai dijadikan slogan-slogan, cinta ditolak, dukun bertindak. Artinya apa? Cinta ditolak, bermain syirik kita. Dan itu jadi slogan yang tidak difahami orang bahayanya, kecuali orang-orang yang tahu apa itu syirik dan belajar apa itu syirik. Lihat betapa banyaknya orang yang kesana kemari pakai dukun, mencari dukun, mencari pawang hujan kalau sudah mau ada acara. Ini dianggap hal yang biasa, padahal menghancurkan la ilaha illallah. Karena tidak tahu apa itu, tidak berilmu apa itu la ilaha illallah. Akhirnya dia batalkan sendiri la ilallah dengan amalannya. Baik. Masih dalam hadis tadi, dia ucapkan la ilaha illallah dari hatinya, yang dia mengharapkan dengan hatinya itu, dengan la ilallah yang dia ucapkan itu, dia mengharapkan wajah Allah. Sering sekali wajah Allah diterjemahkan mengharapkan ridho Allah. Kurang. Terjemahannya kurang, walau tidak sesat. Mengharapkan wajah Allah, terjemahkan mengharapkan wajah Allah. Jangan terjemahkan mengharapkan ridho Allah. Karena ridho Allah sesuatu, wajah Allah sesuatu. Dan kalau terjemahannya sampai kepada ridho, terjemahan yang singkat, belum sampai kepada gharad, tujuan yang sebenarnya. Karena Allah, karena Rasulullah SAW menyatakan mengharapkan wajah Allah. Ini akidah Ahlu Sunnah. Yang membedakan, salah satu pembedaan antara Ahlu Sunnah dengan yang bukan Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah meyakini bahwa manusia bisa melihat wajah Allah. Dan selain Ahlu Sunnah mengingkari adanya pertemuan dengan Allah melihat wajah Allah. Maka ini akidah khusus di mana manusia bisa bertemu dengan Allah dan melihat langsung kepada Allah, dan hadis-hadisnya jelas dan tegas sahih dalam bab ini. Di mana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah," apabila penduduk surga telah masuk ke surga. "Wa dakhala ahlun narin nar," dan penduduk neraka pun telah masuk ke neraka. Sudah habis. Final sudah selesai. Yang akan kekal di neraka dari orang yang tidak bertauhid, pelaku syirik, sudah di neraka selama-lamanya. Dan yang akan masuk ke surga dan dari orang-orang bertauhid sudah di surga semuanya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan penduduk surga dan berkata, "Ya ahlal jannati saluni," wahai penduduk surga, minta sesuatu kepadaku. Penduduk surga menjawab, "Alam tubayyit wujuhana wa tudkhilana al-jannah," apalagi yang akan kami minta ya Allah, engkau sudah putihkan wajah kami dan engkau sudah masukkan kami ke dalam surgamu. Kami minta apa lagi ya Allah? Allah kembali berkata, "Ya ahlal jannati saluni," wahai penduduk surga, minta sesuatu kepadaku. Penduduk surga kemudian menjawab dengan jawaban yang sama, "Alam tubayyit wujuhana wa tudkhilana al-jannah," minta apa lagi kami ya Allah? Semuanya sudah sempurna. Kamu engkau telah masukkan kami dalam surga, mau minta apa lagi? Ketiga kalinya Allah berkata, "Ya ahlal jannati saluni," wahai penduduk surga, minta sesuatu kepada aku. Penduduk surga tetap menjawab, enggak tahu harus minta apa. Ya alal jannati saluni, kata Allah, minta kepadaku wahai ahli surga. Ahli surga tetap semuanya menjawab, alam tubayyi wujuhana wa tudkhilna jannah, kami sudah engkau masukkan ke dalam surga ya Allah, kami engkau telah putihkan wajah kami, kami minta apa lagi ya Rabb. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan melihat kepada wajah Allah itu tambahan dari Allah. Di dalam Al-Quran surat Qaf, udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh selamat. Dzalika yaumul khulud, itu adalah hari yang kekal selama-lamanya. Lahum ma yasha'una fiha, untuk kalian di dalam surga seluruh yang kalian mau, lengkap tanpa cacat dan tanpa kurang. Puncak seluruh kenikmatan ada di surga Allah. Waladaina mazid, di sisi kami ada tambahan. Kami akan tambahkan sesuatu kepada kalian. Nabi mentafsirkan ayat ini, tambahan itu adalah an-nadharu ila wajhillah, menatap langsung ke wajah Allah. Tambahan yang Allah berikan kepada penduduk surga. Semoga Allah tidak menghalangi kita untuk mendapatkan itu. Semoga ada kita di sana ketika itu. Oleh karena itu orang kafir Allah katakan di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka pada hari itu terhijab dari Allah. Tak akan bertemu dengan Allah. Yang tidak bertauhid terhijab dari Allah. Karena pertemuan dengan Allah hanya ada di surga. Sementara penduduk surga, Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada waktu itu berseri-seri. Mereka menatap kepada Rabb mereka. Melihat kepada Rabb mereka. Aqidah Ahlussunnah menatap dengan mata. Rabb adalah Rabb. Sementara Ahlul Bid'ah mengatakan menatap wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, menatap kepada rahmat Allah. Bukan tatapan mata. Atau menanti rahmat Allah. Mereka memaknakan nadhirah menanti, bukan menatap. Dan ini batil. Akidah yang batil. Akidah yang salah dan sesat. Setelah tiga kali penduduk surga disuruh oleh Allah bertanya, meminta, minta kepadaku sesuatu wahai ahli surga. Ahli surga tak bisa minta apapun. Dengan mengatakan, ya Allah, apalagi yang akan kami minta kepadamu? Engkau sudah putihkan wajah kami, dan sudah engkau masukkan kami ke dalam surgamu. Dari saya, dan saya belum menemukan dari para ulama, kalau saya benar, taufik dari Allah, kalau saya salah, saya bertaubat kepada Allah, dan minta diampuni kesalahan saya. Penduduk surga sudah lupa satu poin. Poin yang ini, poin pertemuan dengan Allah. Menatap wajah Allah, bertemu langsung dengan Allah, sudah lupa di dalam surga, saking lezatnya surga itu. Tidak ingat lagi, ada satu janji Allah yang belum mereka dapatkan. Seluruh penduduk surga, Allahu'alam, penduduk surga tahu, ada di dunia, penduduk surga yang hidup di dunia, semoga kita bahagian daripada mereka. Amin ya Rabb. Tahu bahwa ada pertemuan dengan Allah. Pertemuan dalam makna melihat langsung kepada Allah ada. Dan Nabi mengatakan setelah Allah memperlihatkan dirinya dan ditatap langsung oleh penduduk surga, mereka tidak menemukan nikmat di surga yang lebih hebat daripada nikmat menatap Allah. Tak ada kenikmatan di surga yang melebihi enaknya menatap Allah. Kan surga luar biasa itu nikmatnya itu. Tak terbayangkan oleh kita nikmat-nikmat surga. Ternyata seluruh kenikmatan surga itu nihil, enggak ada apa-apanya. Bukan nihil ya, naudzubillah. Enggak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan nikmatnya mereka ketika menatap langsung kepada Allah. Itu kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ilmunya di sini. Di sini kita tahu ilmunya. Sehingga kita ketika sujud, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menatap langsung kepada wajah-Mu, ya Allah. Kita minta kepada Allah untuk bertemu dengan Engkau, ya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa ingin bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, berarti pertemuan dengan Allah itu hak. Benar adanya. Kata Allah, barang siapa yang mau bertemu denganku, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan berbuat syirik. Lihat tauhid. Namun penduduk surga lupa, karena telah dibuai oleh nikmatnya surga. Makanya Allah katakan, menatap kepada wajah Allah itu tambahan dari Allah. Sehingga ketika Allah katakan, wa ya alal jannati saluni, wahai penduduk surga, minta sesuatu kepada aku, lupa mau minta apa. Padahal di dunia rumusnya tahu. Hanyut dalam nikmatnya surga. Ketika penduduk surga tidak tahu mau minta apa, kata Nabi SAW dalam hadis tadi, lanjutannya hadis dari Abdullah bin Umar, fakashafal hijab. Allah membuka hijab. Hijab yang sampai saat ini Allah masih menghijab antara dirinya dan makhluknya. Dan Nabi Muhammad dalam hadis yang lain mengatakan, wa hijabuhu nur. Hijab Allah itu adalah cahaya. Seandainya sekarang cahaya yang menjadi hijab antara Allah dan makhluk Allah angkat, kata Nabi SAW, akan terbakar seluruh yang sampai kepadanya tatapan Allah. Oleh karena itu di dunia orang tidak bisa bertemu dengan Allah. Nabi ditanya ketika Mi'raj, wahai Rasul, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu? Jawaban Nabi Muhammad SAW, nurun anna arah. Ada cahaya terang benderang, bagaimana aku bisa melihatnya? Dan cahaya itulah hijab yang menghijab antara Allah dan makhluk. Dan ada saatnya di surga hijab itu akan diangkat oleh Allah. Itu saat-saatnya, saat-saat pertemuan dengan Allah itu. Fakashafal hijab. Maka Allah setelah bertanya dan mendengar jawaban penduduk surga, mengangkat hijab. Terangkat hijab yang selama ini menghijab antara hamba dan Rabb-nya. Itu cita-cita tertinggi di dalam surga. Kalau kita katakan tadi cita-cita kita tertinggi adalah surga, ada lagi di dalam surga ada cita-cita tertinggi. Apa dia? Menatap wajah Allah. Ini dia, yabtaghi wajah Allah. Ingin wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Maka sekedar menerjemahkan mengharapkan ridho Allah masih lemah. Masih belum kuat. Masih belum sampai kepada ghard, tujuan utama. Masih terlalu singkat. Fakashafal hijab, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat hijab. Ketika hijab diangkat, nampaklah Allah yang kita rukuk dan sujud kepadanya, yang kita tidak mau berdusta karenanya, yang kita tidak mau menerima uang haram karenanya, karena kita tidak mau melangkah ke tempat yang ia haramkan karenanya, yang kita lapar karenanya berpuasa, yang kita mengeluarkan harta yang kita cari, yang kita capek kita kumpulkan, kita keluarkan untuk mengharapkan dia. Kita berlemah lembut kepada siapapun untuk mengharapkan ridhonya. Kita melakukan amalan-amalan untuk dia, karena dia. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Tidakkah kita ingin menatap langsung kepadanya? Siapa ini? Siapa ini yang gerak-gerik kita karena dia? Diam kita karena dia, berbicara kita karena dia, bergerak di kita karena dia. Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Siapa ini orang, siapa ini zat yang kita cintai lebih daripada kita mencintai ayah kita sendiri, ibu kita sendiri, anak kita sendiri? Tidakkah kita ingin bertemu dengannya? Tidakkah kita ingin menatap langsung kepadanya? Maka ini makna yang dalam dari yabtaghi wajah Allah. Sehingga orang yang ingin wajah Allah seperti dari hatinya, maksiat jauh. Ibadah rajin. Dan suri tauladan kita dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiri bengkak kakinya saking lamanya berdiri menghadap Allah yang zat yang paling ia cintai. Karena cinta kita lemah, maka solat tahajud kita pun hanya berkisar inna a'tainakal kautsar dan wal asri. Cinta. Takkan kita berjuang solat tahajud sampai kaki kita bengkak, kecuali orang-orang yang sudah larut di dalam cinta, hanyut di dalam cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menikmati berdiri di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah. Karena ketika kaki itu terlalu lama berdiri, darah yang turun ke kaki yang akan naik lagi macet. Karena di kaki itu kita itu bagaikan putaran air sungai. Begitu kata para ahli. Turun ke bawah dia, kemudian dia berbelok, naik lagi ke atas. Ketika terlalu lama berdiri, kaki terlalu lama diam, dia turun mau naik macet. Karena macet terjadi penumpukan. Karena penumpukan terjadi pembengkakan. Maka kaki yang seperti itu akan bengkak. Nabi kita sampai bengkak kakinya berdiri sallallahu alaihi wasallam. Saking ingin bersama Allah di dalam munajat-munajatnya. Saking cintanya beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah benar-benar sampai kepada yabtaghi wajah Allah, itu bukan orang sembarangan. Dan ini dia makna hadis ini. Jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Dan kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita berdoa agar Allah jadikan kita hamba-hambanya yang kelak menatap kepada wajahnya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.